Mitra Bisnis, Kompas menulis, politik dinasti makin menyuburkan praktek KKN. Di Indonesia, praktek politik dinasti yang merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya dinasti itu kan politik bagi-bagi kekuasaan di dalam keluarga. Kekuasaan negara dibagi-bagi di antara anggota keluarga. Nah, itu sebenarnya yang paling menonjol sekarang di Indonesia itu justru di daerah. Daerah rata-rata atau kebanyakan menggunakannya karena otonomi. Tapi di tingkat nasional, ya tidak begitu kuat. Ada kerangka-kerangkanya, tapi belum operasi penuh. Baru mungkin mulai-mulai membangun baru ya politik dinasti, tapi belum jadi. Namanya dinasti Megawati. Terus sebenarnya kan kerangkanya ya itu anak-anaknya, suaminya, tapi kan tidak sesungguh-sungguh berkuasa. Lalu yang disebut-sebut juga dinasti SBY, itu lebih kurang sama dengan dinastinya Megawati ya. Nggak ada kekuasaan real yang dibagi di antara keluarga. Ada ya kekuasaan pinggiran. Ya, saya kira kalau sekarang kita bicara dinasti, justru bahaya dinasti terhadap demokrasi terjadinya di daerah. Itu yang gawat sekarang. Tapi bukankah di undang-undang pun mengatakan setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, Pak? Itu benar, hak azazi katanya. Tapi hak azazi itu kan tidak seenaknya dipakai. Ada syarat-syaratnya secara moral dan secara hukum. Syarat-syarat itu adalah semua orang, prinsipnya ya, semua orang berhak dipilih dan memilih. Semua orang berhak dipilih untuk menjadi penguasa, apapun penguasanya. Nah, itu prinsipnya. Nah, lalu kalau dinasti yang mengambil, kan hak itu nggak pada semua orang. Hak itu sudah ngumpul kepada dinasti. Karena dinasti punya resources yang berlimpah. Sedangkan lain nggak sebanding. Jadi sudah kalah duluan dinasti itu, jadinya melanggar prinsip hak azazi. Karena orang yang di dalam dinasti punya peluang besar menghajar, menindas, menghapus hak orang lain. Jadi itu pertanyaan konyol, pernyataan konyol kalau hak azazi dipakai-pakai untuk kejahatan. Dinasti itu kejahatan, menindas hak orang. Loh kok alasannya hak azazi, demokrasi? Kan manusia konyol apa itu? Berarti dengan adanya dinasti politik ini mengurangi kesempatan, bahkan mengancam warga untuk menjadi pemimpin baru ya Pak? Ya benar lah, seperti tadi saya katakan. Dia sudah menang duluan, karena seluruh resources sudah dikumpulkan ke keluarga, lalu ditambahkan, lalu itu dihadapkan kepada orang lain. Jadi matilah hak orang lain itu. Itu celakanya, dosanya dinasti kepada demokrasi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hak saya, hak kepala lu, itu harusnya jawabnya. Ngomongnya bukannya di mulut, bukan berdasar otak itu. Dengkul yang ngomong itu sakit. Nah, bagaimana dengan pembahasan RUU Pilkada yang sepertinya akan menghapus peluang dinasti politik ini, Pak? Kalau langsung dilarang secara tegas di dalam undang-undang, turunan keluarga itu bergantian atau urutan mengambil kekuasaan negara. Jadi berarti ada peraturan telanjang untuk mencegahnya, menghapusnya. Itu bersifat represi, tidak demokratik. Pengaturan yang langsung tidak demokratik. Jadi harus pengaturan itu melalui sistem, bukan melarang langsung. Karena apa? Karena di negeri lain, dinastinya bagus kok. Nggak jadi masalah. Kayak dinasti Kennedy misalnya. Mungkin yang kacau dinasti Bush. Kan begitu. Tidak ada larangan anaknya Bush jadi presiden, anaknya Kennedy jadi presiden atau jadi jaksa agung. Tapi mereka adalah benar-benar memenuhi syarat. Nah, jadi sistemnya itu, sistem pemilunya itu, menentukan syarat. Kita nggak ada undang-undang pemilu menentukan syarat calon. Calon apa aja? Ada daerah, DPR, DPRD, presiden, nggak ada syarat. Nah, syarat itu apa? Pertama adalah sejarah integritasnya. Dulu pernah berdosa nggak? Bersalah nggak? Makanya orang seperti Prabowo, orang seperti Bakri, itu nggak layak. Karena masa lalunya bermasalah secara demokratik. Wiranto bermasalah. Jadi orang korupsi dulu, 20 tahun yang lalu misalnya, nggak boleh. Karena sudah terbukti masa lalu, dia bukanlah demokratik. Dia memperkosa hak rakyat. Nah itu pertama. Kedua, track record kenegarawanannya. Apa dia selama ini? Apa yang dikerjakannya? Apa hasilnya dia? Membantu masyarakat mengatasi masalah. Memimpin masyarakat mengatasi masalah. Boleh di bidang pengusaha, boleh di bidang agama, boleh di bidang pendidikan. Tapi ada buktinya kemasyarakatan, bukan buat dia sendiri jadi pintar, jadi alim, atau jadi kaya. Nah ketiga lah, apa visinya ke masa depan? Bukan seperti visi-misi yang sampai sekarang dilakukan. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.